pagi datang, getarkan relung hati kecilku. Akankah terasa lagi senja yang hadir seperti dulu? Lari mengejar angin, di tepi riuh debu. Yeah.